menyebut nama Nabi Muhammad, atau ketika menyembelih menyebut nama Jibril ataupun yang lainnya, meskipun disertakan pada penyembelihan tersebut dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Maka tidak boleh menyertakan penyebutan nama selain Allah Subhanahu wa taala di dalam menyembelih. Seperti seseorang ketika menyembelih dia mengucapkan bismillahi wa muhammadin rasulillah, maka tidak diperbolehkan dan sesembelihannya haram, tidak halal untuk dimakan. Dan ini termasuk jenis kesyirikan karena menyetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Baik, kita lanjutkan penyebutan syarat yang berikutnya, yaitu yang keenam. Berkata al-muallif rahimahullahu taala al-alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, asyartu sadis, syarat yang keenam, ayyadhkura ismallahi ta'ala 'alayha fa yaqulu inda tazkiyatiha bismillah. Syarat yang keenam, dan ini sebagai penegas untuk syarat yang kelima sebelumnya, adalah tatkala dia menyembelih diharuskan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saja, sehingga dia pun ketika hendak menyembelih dia mengatakan bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang warid yang datang dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam di dalam penyebutan basmalah adalah mencukupkan dengan penyebutan bismillah tanpa tambahan Ar-Rahman atau tambahan Ar-Rahim. Tanpa tambahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walaupun seandainya menambah maka hukumnya halal, akan tetapi seseorang hendaklah mencukupkan diri dengan bacaan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hal ini beliau tidak lebih dari bacaan bismillah pada saat hendak menyembelih. Dan bacaan bismillah ini adalah dilakukan tatkala hendak menyembelih. Jangan kemudian ketika sudah disembelih baru dia mengatakan bismillah. Wallahu a'lam bishawab, maka ini menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-118, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari apa-apa, yakni hewan yang disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala pada saat menyembelih, jika kalian beriman dengan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memakan daging atau hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Sehingga mafhum yang kita pahami, apabila tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau tanpa menyebut basmalah. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anharad dam wa dzakara smallahi alaihi fakulu. Apa saja yang dialirkan darahnya dan dia menyebut dan diwaduki rasmullahi alaihi dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya, fakulu, maka makanlah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan dua syarat untuk diperbolehkannya memakan daging hewan yang disembelih. Yang pertama, disembelih dengan cara mengalirkan darah. Dialirkan darahnya dengan cara-cara yang nanti akan disebutkan. Kemudian yang kedua adalah ketika penyembelihan tersebut dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kemudian hewan tersebut mati bukan karena dialirkan darahnya, apakah karena jatuh dari ketinggian atau tercekik atau karena dipukul, ditanduk atau yang lainnya, maka tidak halal untuk dimakan. Atau seperti hewan yang tenggelam di air, maka tidak boleh untuk dimakan dagingnya. Atau meskipun hewan tersebut dengan cara dialirkan darahnya disembelih, akan tetapi tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala pada penyembelihan tersebut, maka juga tidak halal untuk dimakan. Tidak diperbolehkan untuk dimakan, sehingga harus ditunaikan pada daging yang boleh dimakan dua syarat. Yang pertama adalah yakni mengalirkan darah, dan yang kedua adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Sekarang beliau menyebutkan fa illam yadhkur ismullah ta'ala 'alayha lam tahilla. Maka jika tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat penyembelihan, maka tidak halal dagingnya. Tidak boleh untuk dimakan. Apakah bagi yang menyembelih itu atau bagi keumuman kaum muslimin, tidak boleh memakan daging yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala pada penyembelihannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-121, wala ta'kulu mimma lam yudzkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Dan janganlah kalian memakan dari daging-daging yang tidak disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya itu merupakan perbuatan kefasikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang, janganlah kalian memakan dari daging yang tidak disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyebut nama Allah di dalam penyembelihan merupakan salah satu syarat. Merupakan salah satu syarat untuk dinyatakan penyembelihan tersebut sebagai penyembelihan yang syar'i, yang halal untuk dimakan dagingnya. Wala farqa baina ayyatuka smallahi 'alaihi 'amdan ma'al 'ilm aw nisyanan aw jahlan. Tidak ada perbedaan antara yang meninggalkan menyebut nama Allah, apakah dengan sengaja yang dia mengetahui hukumnya, atau dia meninggalkan karena lupa, atau dia meninggalkan karena tidak tahu hukumnya. Nah, siapapun dia yang menyembelih, bagaimanapun penyebabnya, ketika dia menyembelih tidak menyebut nama Allah, maka hewan tersebut haram untuk dimakan. Apakah dia sengaja dengan tidak menyebut nama Allah, atau dia lupa tidak menyebut nama Allah ketika dia menyembelih. Apakah itu sapi ataupun yang lainnya, ayam, kambing dan yang lain dari hewan-hewan yang disembelih, dia lupa tidak membaca bismillah. Maka beliau menyebutkan hukumnya tidak boleh dimakan. Au jahlan, meskipun dia tidak tahu hukumnya. Dia tidak mengerti hukumnya kalau disyaratkan dalam penyembelihan itu harus membaca bismillah. Dia tidak tahu, akhirnya dia menyembelih tanpa membaca bismillah. Dia tidak membaca bismillah karena kejahilannya. Itu pun tetap tidak boleh untuk dimakan dagingnya. Li'umumi hadhihi al-ayah, berdasarkan keumuman ayat tadi yang kita baca, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaih fa innahu lafisqun. Berdasarkan keumuman ayat, janganlah kalian memakan dari apa-apa yang tidak disebut padanya nama Allah. Sehingga dia tidak menyebut, mungkin karena sengaja, mungkin karena lupa, atau mungkin karena tidak tahu hukumnya, maka tetap Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'kulu mimma lam yadhkarisullahi alaihi. Jangan memakan dari hewan, daging hewan yang tidak disebut padanya nama Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala tasmiyata syartan fil hil, wasyartu la yaqut bin nisyan wal jahl. Disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan basmalah itu salah satu syarat halalnya daging suatu hewan pada saat disembelih. Dan syarat yang dinamakan syarat, la yasqut, tidak akan gugur meskipun karena lupa atau karena ketidaktahuan hukumnya. Namanya syarat tidak gugur. Meskipun dia lupa, namanya syarat tetap. Nah, seperti contoh kalau dikiaskan wudu. Nah, di dalam sholat, di antara syarat sholat adalah wudu. Kalau seandainya dia lupa wudu, dia mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, sehingga apabila dia mengingat setelah itu, maka dia wajib berwudu kemudian mengulang sholatnya. Meskipun sudah berlalu satu hari, dua hari. Saya ingat dua hari yang lalu, saya sholat zuhur tidak wudu. Maka dia harus mengganti sholat yang dia kerjakan tanpa wudhu tersebut. Kenapa? Karena wudhu ini syarat. Meskipun dia meninggalkannya karena lupa, maka tidak gugur. Demikian pula dalam penyembelihan. Di mana Rasulullah menjadikan bacaan basmalah itu di antara syarat, sehingga tidak akan gugur disebabkan karena lupa ataupun karena kejahilan ketidaktahuan terkait dengan hukumnya. Wali annahu law azhaqa ruhaha bighairi inharid dam nasiyan aw jahilan lam tahilla. Demikian pula kalau seandainya dia yakni menghilangkan ruh, menghilangkan nyawa hewan tersebut tanpa mengalirkan darah. Dia membunuh hewan tanpa mengalirkan darah. Apakah disebabkan karena lupa atau disebabkan karena tidak tahu hukumnya? Maka tetap tidak halal untuk dimakan. Tidak halal untuk dimakan. Seperti seandainya yang kemarin kita contohkan, yaitu ketika seorang diserang oleh hewan, oleh sapi seandainya. Diserang mau ditanduk, akhirnya dia mungkin membawa kayu atau membawa apa di situ, akhirnya dia memukul kepalanya, pah, sapinya mati tanpa mengucurkan darah. Akhirnya dia, waduh, lupa, coba saya tadi dengan cara seperti ini, pakai parang, pakai ini, pakai itu, iya kan. Nah, sehingga dia apa, tidak mengucurkan darah hewan tersebut karena lupa. Daging hewannya tidak halal untuk dimakan. Nah, fakadzalika idza tarakat tasmiyah, maka demikian pula ketika dia meninggalkan bacaan basmalah pada menyembelih, pada penyembelihan, apakah karena lupa atau tidak tahu, maka sama, tidak halal, tidak boleh untuk dimakan. Li'annal kalama fihi mawahid, karena sesungguhnya hakikat yakni pembicaraannya dalam permasalahan baca bismillah dan mengalirkan darah ini adalah satu perkara yang sama hukumnya. Min mutakallimin wahid, dari yang mengucapkan juga satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yatajhil fafriq, maka tidak ada sisi untuk membedakan. Nah, masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya terkait dengan permasalahan lupa membaca basmalah di dalam penyembelihan ini terjadi khilaf di antara para ulama. Antara yang mengatakan hukumnya halal dan antara yang mengatakan hukumnya adalah haram, tidak boleh dimakan. Adapun pengarang dari Talqis Kitab Ahkamil Udhiyati wa Zakat, Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwasanya hewan yang tidak disebut namanya, nama di padanya nama Allah, meskipun karena lupa atau ketidaktahuan terkait dengan hukumnya, maka dagingnya tidak halal untuk dimakan. Ini merupakan salah satu pendapat. Dan wallahu a'lamu bishawab, saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang kedua yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala pada fatwa beliau ketika beliau ditanya terkait dengan lupa membaca basmalah pada saat penyembelihan, maka beliau pun menjawab bahwasanya daging dari hewan tersebut adalah halal. Dan beliau menukil ini merupakan mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, bahkan dinukil dari seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Dan ini merupakan pendapat juga yang dipegang oleh Al-Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Atha', Tawus, Sa'id ibn al-Musayyib, Hasan al-Basri, Abdurrahman bin Abi Layla, demikian pula Ja'far bin Muhammad dan Rabi'ah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau mengatakan walam yu'rab mukhalifun min as-sahabati radhiyallahu ta'ala. Dan dalam hal ini tidak diketahui adanya para sahabat yang menyelisihi pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Sehingga wallahu a'lam bishawab, dalam hal ini saya lebih condong apabila seseorang memang betul-betul dia lupa membaca bismillah atau karena dia tidak tahu hukumnya sehingga dia pun menyembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tanpa membaca bismillah, maka daging dari hewan tersebut tetap halal selama dia betul-betul lupa atau tidak mengetahui hukumnya. Adapun terkait dengan apa yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasannya syarat dalam suatu ibadah itu tidak gugur disebabkan karena lupa atau ketidaktahuan tentang hukumnya. Ini merupakan perkara yang yakni perlu dikoreksi secara bahasa kasarnya ya. Yaitu telah didapati dalam berbagai macam ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tersebut meninggalkan syarat dari ibadah tersebut karena tidak tahu atau karena lupa, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengulang ibadah tersebut. Seperti menghadap kiblat di dalam salat. Menghadap kiblat di dalam salat hukumnya adalah syarat dari syarat-syarat salat. Syarat dari syarat-syarat salat. Para ulama mereka menyebutkan ada beberapa keadaan yang seseorang diperbolehkan ketika mengerjakan sholat tanpa menghadap ke arah kiblat. Yang pertama, ketika dia mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraannya, maka diperbolehkan dia menghadap ke arah manapun kendaraan tersebut mengarah. Para ulama mereka menyebutkan yang penting pertama kali dia menghadap ke arah kiblat, kemudian setelah itu dia sudah mengikuti kemana arahnya kendaraannya. Maka dia pun mengerjakan sholat di atas kendaraan tersebut meskipun tidak menghadap ke arah kiblat. Kemudian di antara keadaan yang membolehkan tidak menghadap ke kiblat adalah pada saat terang yang sedang berkecamuk, yang tidak memungkinkan untuk sholat dengan menghadap ke arah kiblat. Nah, maka dalam hal ini seseorang mengerjakan sholat kemana arahnya? Ke arah yang dia kehendaki. Meskipun dia sambil mungkin menembak seandainya, sambil tiarap, dia mengerjakan sholat apabila memang tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat dalam keadaan yang biasanya, maka tidak mengapa. Meskipun dia menghadap, kalau mungkin di wilayah Indonesia Asia, mungkin meskipun dia sedang menghadap ke timur, membelakangi kiblat, tidak mengapa, diperbolehkan. Demikian pula termasuk dalam hal ini adalah tatkala seseorang meninggalkan menghadap kiblat disebabkan karena lupa atau ketidaktahuan. Seperti yang dinukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak kisah dalam hal ini. Yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat safar, beliau salat di suatu lembah. Yang di situ para sahabat dan Rasulullah tidak mengetahui arah. Akhirnya Rasulullah salat dengan menghadap ke manapun. Setelah keadaannya sudah jelas, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat salat tanpa menghadap kiblat. Namun Rasulullah tidak mengulang salat. Padahal menghadap kiblat itu merupakan syarat dari sholat. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, maka ke situlah wajah Allah Subhanahu wa taala, ini kiblat kalian. Nah, sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dijumpai pada beberapa ibadah yang di situ merupakan perkara yang menjadi syarat. Akan tetapi tatkala seseorang meninggalkannya karena lupa atau karena tidak tahu, maka ibadah tersebut tetap dianggap sah. Nah, oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu riwayat, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastaghfiruhu alaihi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umatku suatu perbuatan dosa yang dilakukan karena kekeliruan. Kemudian dosa yang dilakukan karena lupa atau dosa yang dilakukan karena unsur dipaksa. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wallahu a'lam bishawab, atas beberapa alasan yang kita uraikan tadi, maka saya lebih condong kepada wal ilmu indallah, tentunya ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan daging hewan yang disembelih karena lupa membaca bismillah atau tidak tahu hukumnya, maka dagingnya halal untuk dimakan dan sembelihannya sah. Terkecuali apabila dia meninggalkan bacaan basmalah tersebut karena sengaja dan dia mengetahui hukumnya, maka hewan tersebut tidak halal untuk dimakan. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Baik, beliau melanjutkan, wa idza kana al-mudzakki akhrasa la yastati'u nutqa bitasmiyah ka fathul isharatud dalah. Apabila yang menyembeli adalah orang yang akhraf, yang bisu, tidak bisa berbicara, maka beliau mengatakan kafathul isyaratud dalah, maka cukup dia mengisyaratkan dengan isyarat yang menunjukkan dia itu membaca basmalah. Apakah dengan bibirnya, atau mungkin dengan kedipan matanya, atau dengan isyarat yang dia mampu, yang dengan isyarat tersebut dia menginginkan bacaan bismillah pada saat hendak menyembelih. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Dan dalam hal ini ketika seseorang tidak mampu melakukan ibadah yang semestinya, mungkin dengan gerakan dia tidak mampu, maka dia mampu dengan apa yang dia mampu. Kalau seandainya yang mampu adalah isyarat, maka dengan isyarat. Dan itu dianggap di dalam syariat Islam. Seperti halnya orang yang sholat, yang dia tidak mampu sama sekali menggerakkan tubuhnya meskipun jarinya, namun dia masih hidup. Dia hanya mampu mungkin berkedip, atau dia tidak mampu berkedip, yang dia mampu hanya menggerakkan jarinya. Lalu bagaimana dia sholatnya untuk membedakan antara ruku, sujud dan yang lainnya? Maka diisyaratkan dengan jarinya. Allahu Akbar, jarinya. Allahu Akbar. Nah, demikian. Sebagaimana kisah yang mungkin pernah kita sebutkan dahulu terkait dengan seorang rahib, seorang pendeta yang dahulunya soleh, karena tertipu dan difitnah, disesatkan oleh syaitan, yang akhirnya dia mati di atas kekufuran. Pada akhir ceritanya, tatkala dia disalib, maka syaitan pun menawarkan tawaran akan membebaskan dia dengan syarat dia sujud kepada syaitan tersebut. Dia sujud kepada syaitan tersebut. Maka dia pun, si pendeta yang kafir ini, dia mengatakan, saya tidak mampu sujud kepadamu. Maka syaitan pun menginginkan cukup dengan isyarat. Cukup dengan isyarat. Maka dia pun mengisyaratkan dengan isyarat yang dia lakukan, yang mengisyaratkan bahwasanya dia sujud kepada iblis, syaitan tersebut, maka dia pun kemudian setelah itu mati. Maka dia pun mati di atas kekufuran, sujud kepada syaitan. Meskipun sujudnya itu dilakukan dengan isyarat. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini syarat yang keenam, yaitu diharuskan membaca bismillah pada saat menyembelih. Baik, berikutnya syarat yang ketujuh. Syarat yang ketujuh. Berkata al-muallif rahimahullah, asyartu sabi', syarat yang ketujuh, an takuna az-zakatu bi muhaddadin yan yunhiru ad-dam min hadidin aw ahjarin aw zujadin aw ghairiha. Hendaklah penyembelihan yang dilakukan dengan menggunakan benda tajam yang mampu mengucurkan atau mengalirkan darah. Apakah benda tajam tersebut terbuat dari besi, atau terbuat dari batu, atau terbuat dari kaca, ataupun terbuat dari yang lainnya. Yang jelas dia tajam dan mampu mengucurkan darah dari hewan tersebut, selain yang dikecualikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tulang dan kuku. Nah, selain tulang dan kuku, dan nanti akan disebutkan pengecualiannya oleh beliau rahimahullahu taala. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anhara ad-dam wa dhukira ismullahi alaihi fakulu ma lam yakun sinnan aw dhufran sa'uhaddithukum man dhalik amma sin fa'azmun wa amma dhufru famudal habasyah. Rasulullah bersabda, apa saja yang dapat mengalirkan darah dan menyebut nama Allah pada saat penyembelihan, maka makanlah dagingnya, selama bukan terbuat dari gigi dan juga bukan dari kuku. Nah, bukan dari gigi dan bukan dari kuku. Sa'uhadditsukum 'an dzalik, saya akan memberitahukan kepada kalian hal tersebut. Ammasin, adapun gigi, Rasulullah menyebutkan ilahnya. Kenapa menyembelih dengan gigi dilarang di dalam syariat? Ammasin disebabkan karena gigi fa'almun. Gigi merupakan dari jenis tulang. Gigi itu termasuk tulang. Sehingga yang inti dengan menggunakan tulang. Seluruh dari jenis tulang maka tidak diperbolehkan, termasuk gigi itu adalah tulang, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan alat untuk menyembelih. Wa amma dzufru, adapun kuku, kenapa dilarang? Karena kuku famudal habasyah, itu merupakan pisaunya orang-orang Habasyah. Karena kuku adalah pisaunya orang-orang Habasyah. Para ulama mereka menjelaskan kenapa hikmah atau illah, penyebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyembelih dengan tulang, dan kenapa pula Nabi kita Muhammad melarang untuk menyembelih dengan menggunakan kuku. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Rasulullah melarang menyembelih dengan menggunakan tulang karena tulang ini merupakan makanannya saudara kita dari kalangan jin. Nah, sehingga mereka menyebutkan, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan, apabila demikian ketika dia menyembelih dengan tulang, berarti dia telah yakni mencampuri atau memberikan sesuatu yang najis pada makanan jin tersebut. Bagi yang berpendapat darah adalah najis. Nah, maka dia telah yakni mengolesi, menjadikan tulang tersebut bercampur dengan najis, yaitu darah dari hewan yang disembelih tersebut. Padahal tulang tersebut merupakan makanannya jin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk beristinja, apa beristijmar dengan menggunakan tulang untuk membersihkan kotoran setelah kita buang air kecil atau buang air besar, Rasulullah melarang untuk menggunakan tulang yang disebabkan karena tulang tersebut merupakan makanan kalangan jin. Maka demikian pula tatkala menyembelih juga dilarang, disebabkan tatkala dia menyembelih dengan tulang berarti dia telah mencampuri tulang yang itu merupakan makanan jin dengan najis, yaitu darah. Nah, maka demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyembelih dengan tulang. Adapun sebab kenapa Rasulullah melarang menyembelih dengan menggunakan kuku, disebabkan karena kuku ini adalah yakni pisaunya orang-orang Habasyah, sedangkan orang-orang Habasyah itu mayoritasnya adalah orang-orang kafir, dan di dalam Islam dilarang untuk menyerupai kebiasaannya orang-orang kafir menjadikan pisau dari jenis kuku untuk menyembelih hewan. Para ulama juga menyebutkan kenapa dilarang dengan menggunakan kuku, disebabkan karena kuku ini benda yang tidak bisa tajam, sehingga kalau menyembelih dengan kuku ini akan yakni menyiksa hewan yang disembelih tersebut. Nah, karena ketidaktajaman dari kuku tersebut. Sehingga dari sini pun kita memahami bahwasanya yang disyaratkan pada penyembelihan adalah dengan menggunakan benda yang tajam. Walaupun sebagian para ulama mereka berpendapat kalau seandainya benda yakni pisau tersebut tidak tajam, maka hukumnya sah, namun sebagian mereka mengatakan yakni mengharamkan meskipun dengan menggunakan besi, yakni pisau dari besi atau pisau dari kaca, namun apabila tidak tajam maka sebagian para ulama mengharamkan hal yang demikian tersebut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan dengan menggunakan tulang, larangan dengan menggunakan kuku, karena sebab di antaranya pula yang telah kita sebutkan, di antaranya pula adalah tulang dan kuku ini merupakan benda yang tidak bisa tajam. Sehingga meskipun dari besi, meskipun dari kaca atau dari batu, apabila tidak tajam untuk digunakan menyembelih, maka tidak diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan hal yang demikian tersebut. Rawahul Jama'ah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jama'ah walil Bukhari fi riwayatin ghairi sin wadh-dhuhr. Fa inna as-sinna 'azmun wadh-dhuhru mudal habasyah. Wa fi sahihain, dan di dalam sahih Bukhari dan Muslim, anna jariyata li Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang budak wanita milik Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang bertugas menggembala domba milik Ka'b bin Malik, kanat sar'a gunaman lahu bisila, di mana budak wanita ini menggembala domba Ka'ab bin Malik di wilayah Silah, yaitu gunung yang ada di Madinah. Wallah alam sebelah mana, saya sendiri tidak pernah ke sana. Mimpi pun belum pernah. Mudah-mudahan diberkahi, wujudkan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk sampai ke sana. Amin. Antum juga mudah-mudahan, yang belum ke sana mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa berangkat ke sana. Amin. Baik. Nah, budak wanita ini menggembala di daerah yang namanya Silah. Fa'absarat bisyatin minal ghanam mautan. Maka dia melihat ada satu ekor dari domba yang dia gembala ada yang sudah sekarat. Sudah sekarat, mau mati. Maka wanita tersebut, yakni budak wanita tersebut, sakasarat hajaran, dia pun memecah batu, fadabahat ha bihi, kemudian dia menyembelih hewan yang sekarat tadi domba yang sekarat tadi disembelih dengan menggunakan batu. Fadzukiru dzalika linabi sallallahu alaihi wasallam maka para sahabat itu menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa amarahum bi akliha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memakan daging tersebut. Ini membolehkan untuk memakan meskipun disembelih dengan menggunakan batu. Nah, sehingga yang dikecualikan dalam hal ini adalah tulang dan kuku. Fa in azqa ruhaha bi ghairi muhaddadin lam tahil. Apabila dia membunuh, menghilangkan ruh, mencabut ya, menghilangkan ruh dari hewan tersebut, yakni menyembelihnya dengan atau tanpa menggunakan benda yang tajam, maka tidak halal untuk dimakan. Misal ayah nikoha, dia membunuh hewan dengan cara mencekiknya. Tidak punya pisau, sapinya dicekik seandainya. Kalau mampu. Kalau ayam ya mungkin, kalau sapi bahaya. Au yus'iqoha bil kahruba, atau dia yakni memingsankan hewan tersebut dengan cara disetrum. Bil kahruba, disetrum atau dengan cara yang lainnya sampai hewan tersebut mati. Nah, dicekik, dipukul atau mungkin dilempar dari pohon apa, biar jatuh. Ya, atau dibanting, bahasa Jawanya dikeplekkan ke dinding adanya. Ya. Atau dengan cara yang lain tanpa alat tajam, maka tidak halal untuk dimakan. Fa in fa'ala biha, namun kalau seandainya dia melakukan demikian, hatta zahaba ihsasuha, sampai hewan tersebut yakni kesadarannya hilang, dalam artian dia sudah lemas setelah dibanting, dicekik, lemas. Sumadakaha, kemudian dia menyembelih dengan cara yang syar'i dalam keadaan hewan tersebut masih dipastikan masih hidup, maka halal. Seandainya mungkin dia marah sama ayam, ayam dicekik, dicekik, dilepas, akhirnya apa? Hewannya sekarat. Seperti ayam yang ayanan, sudah tidak mau tahu dia. Mungkin karena lehernya patah dia masih hidup. Nah, kemudian dia menyembelih, disembelih dengan pisau. Kalau memang dipastikan hewan tersebut masih memiliki nyawa, kemudian disembeli, maka hewan tersebut masih bisa untuk dimakan, halal untuk dimakan, selama dipastikan nyawanya masih ada pada hewan tersebut. Atau mungkin nanti marah dengan kambing, akhirnya dipukul kepalanya pakai kayu, akhirnya hewan tersebut geblak, kejang badannya, sekarat. Kita pastikan masih hidup, kemudian kita sembeli, maka halal. Namun kalau seandainya dia kejang, belum sempat disembelih, dia mati, berarti dihukumi bangkai. Tidak boleh untuk dimakan. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum. Di antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-munkhaniqah, hewan yang mati karena dicekik. Wal mawqudah, atau hewan yang mati karena dipukul. Wal mutaraddiyah, atau hewan yang mati karena jatuh dari ketinggian. Wan natihah, atau hewan yang mati karena ditanduk. Nah, semua ini diharamkan. Wa ma akala sabu, atau hewan yang mati karena diterkam oleh hewan buas. Semua ini diharamkan kecuali apabila sempat, illa ma zakkaitum, kecuali apabila sempat disembelih. Dia jatuh dari ketinggian sekarat, masih kita yakin, oh ini hidup, disembelih, boleh untuk dimakan. Boleh untuk dimakan. Atau karena ditandu oleh babi hutan seandainya, sapi, akhirnya sekarat, yang tidak mungkin ini bisa diobati lagi, tapi masih hidup, sembelih, hukumnya halal untuk dimakan. Nah, namun apabila yang disebutkan tadi, yang dicekik, kemudian yang dipukul, yang jatuh dari ketinggian, yang ditanduk, atau mungkin dengan sebab-sebab yang lain, yang kemudian mati, belum sempat disembelih, maka dagingnya tidak boleh dimakan. Karena dia masuk ke kategori al-maitah, bangkai. Nah, dan termasuk pula dalam hal ini adalah hewan yang syubhat, yang tidak jelas. Dalam artian mungkin seperti orang yang berburu. Orang yang berburu dia nembak. Nembak burung jatuhnya ke air. Jatuhnya ke air. Sekarang yang menjadi pertanyaan, hewan ini matinya ini karena ditembak atau matinya karena tenggelam? Nah, bingung jadinya ya. Ini saya tembak, biasanya saya nembak itu sempat hidup. Masih hidup terkadang, tapi terkadang saya tembak itu juga langsung mati. Jadi apa? Syubhat. Apakah dia matinya karena ditembak tadi atau dia matinya karena tenggelam? Nah, kalau yang memiliki syubhat seperti ini, maka jauhi, tinggalkan, jangan dimakan. Nah, dan ini berlaku dalam berbagai masalah din, bukan hanya pada hewan sembelihan, namun dalam yang lainnya, apakah itu rizki, makanan ataupun minuman yang kita syubhat, rancu ini halal atau haram untuk dimakan atau diminum, maka tinggalkan. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang rancu, perkara-perkara yang syubhat yang masih tidak jelas hukumnya, maka sungguh dia telah yakni membersihkan agamanya dan harga dirinya. Nah, walil hayati al-mustaqirrah alamatan. Alamatan. Untuk mengetahui hewan itu masih hidup, itu ada dua cara. Mengetahui hewan ini sudah mati atau masih hidup. Itu ada dua cara. Yang pertama, ihdahuma an tataharrak. Yang pertama adalah diketahui hewan ini masih hidup ketika dia masih bergerak. Meskipun yang bergerak itu hanya hidungnya, sapi seandainya. Atau hanya kakinya. Atau mungkin hanya ekornya yang bergoyang-goyang. Nah, berarti hewan ini masih bergerak, berarti ada masih tersisa nyawa di dalamnya. Sembelih, halal. Sembelih, halal untuk dimakan. Ini cara yang pertama. Dengan cara melihat gerakan dari hewan tersebut. Atau dengan cara yang kedua, as-saniyah yang kedua, ayyajri min haddamul ahmar biquwwah. Dengan aliran atau kucuran darah yang segar, yang mengucur kuat, kencang. Mungkin badannya sudah tidak bergerak. Kita lihat sudah tidak bergerak. Tidak bergerak. Namun ketika kita sembelih, darahnya masih segar dan mengucur deras. Maka ini menunjukkan adanya sisa nyawa yang ada pada hewan tersebut. Maka boleh untuk dimakan. Nah, sehingga kalau seandainya kita mendapati hewan yang mungkin kita lihat baru mati, tadi perasaan masih hidup, mati seandainya, dan kita masih seolah-olah ada prasangka kita ini masih hidup, ada sisa nyawa yang ada pada hewan tersebut, sembelih saja, tidak mengapa. Kalau seandainya darah dari hewan tersebut masih mengucur deras dan segar, maka menandakan adanya sisa nyawa yang ada pada hewan tersebut, sehingga dagingnya boleh untuk dimakan. Boleh untuk dimakan. Karena kalau hewan itu betul-betul sudah mati, itu tekanan darahnya itu kecil. Kenapa? Karena jantungnya sudah tidak memompa. Nah, dan jantungnya sudah tidak memompa. Terkhusus pada dua wadik, yaitu dua urat yang ada di leher hewan. Dua urat ini, yang satu urat dari badan ke jantung, yang satunya dari jantung kemudian diarahkan ke badan. Nah, dari dua urat ini, salah satunya itu ada yang kalau dia masih hidup, memiliki nyawa, jantungnya masih yakni aktif, itu salah satunya itu akan mengucur deras ketika terpotong. Kalau yakni pembuluh darah atau urat yang dari badan ke jantung itu memang tekanannya lemah, tidak deras. Yang deras itu adalah dari jantung ke badan, ke tubuh. Karena dari jantung dipompa dan ditekan untuk disalurkan ke seluruh tubuh, sehingga tekanan darah tersebut itu deras. Nah, tatkala disembelih, adanya tekanan darah yang segar, yang deras, itu menandakan jantungnya masih aktif bekerja, yang menandakan adanya sisa nyawa yang ada pada hewan tersebut, sehingga boleh untuk dimakan meskipun dari gerakan sudah tidak bergerak. Kambing ini atau sapi ini digoyang-goyang, tidak, seolah-olah tidak ada nyawa, namun ketika disembelih masih mengucurkan darah yang segar, yang deras, maka hukumnya adalah halal, boleh untuk dimakan sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Wallahu taala alamu bisawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita sebutkan. Ini syarat yang ke-8 ini cukup panjang dan khawatir tidak selesai pada malam hari ini. Yang jelas kita pada pertemuan hari ini menyebutkan 2 syarat. Syarat yang ke-6 dan syarat yang ke-7. Syarat yang ke-6 yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada penyembelihan, dan syarat yang ke-7 adalah menyembelih dengan menggunakan benda tajam, apakah terbuat dari besi, kaca, batu ataupun yang lainnya, kecuali tulang dengan berbagai macam jenis modelnya. Dan demikian pula yang dilarang adalah menyembelih dengan menggunakan kuku. Baik, mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Masih tersisa 1 lembar, insyaallah kita selesaikan sebelum Id bismillahi taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.